بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدها ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Daripada pertanyaan, bismillah, seseorang berangkat gasik ke masjid untuk mendapat gasik itu mubakiran, ya, untuk mendapat shaf pertama, kemudian menaruh barangnya seperti tas atau imamah di tempat tersebut agar orang lain tidak menempati tempatnya, kemudian ditinggal pergi. Bagaimana hukum syariat tentang ini? Baik. Semisal pertanyaan ini telah ditanyakan kepada Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam majmu' fatwa dan rasail beliau pada jilid yang ke-16 tentang yakni kitabul jum'ah. Pertanyaannya yakni ma hukmu hajzil makan fil masjid, apa hukum menghajiz? Hajiz itu ngafling, ya, ngafling atau ngafling sebuah tempat di masjid, itu makna hajiz. Artinya dari hajiz artinya menghalangi orang lain untuk mengambil tempat tersebut. Ya, sebagaimana diketahui, yang berhak untuk menghajiz, ya, tempat di masjid hanya imam, ya, satu-satunya tempat untuk dia. Adapun yang lainnya, ya, masuk dalam cakupan keumuman hadis man sabako ada syai'in fahuwa lahu, barang siapa yang mendahului untuk mendapatkan sesuatu maka itu hak dia. Sekarang pertanyaannya, dia datang kemudian ngafling di situ, ya. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin jawabannya, hajzul amakin idza kana allazi hajazaha kharaja min al-masjid fa hadha haramun alayhi wa la yajuz. Menghajaz tempat-tempat yakni di masjid jika orang yang telah menghajaz yakni mengambil posisi tersebut, dia kemudian keluar dari masjid, ya, keluar dari masjid, ya, maka kata Syekh, fa hadha haramun alaih wa la yajuz, maka yang demikian haram baginya, tidak boleh. Li'annahu laisa lahu haqqun fi hadzal makan. Dikarenakan sesungguhnya ya tidak ada hak bagi dia untuk melakukan hal seperti itu di tempat tadi. Ya. Seluruh bagian masjid ya, itu hak umum kaum muslimin. Ya, kecuali tadi siapa? Imam, ya. Adapun sop pertama, sop kedua dan selanjutnya, siapa yang mendapatkan lebih dulu itu hak dia. Ya. Yani menempati di situ. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, fal makanu innama yakunu lil awwali fal awwal. Tempat yang ada di masjid, ya, itu untuk siapa yang mendahului mendapatkannya, kemudian yang berikutnya. Hatta inna ba'da fuqaha ilah nabilah yakul, sampai-sampai sebagian dari kalangan fuqaha hanabilah berpendapat, innal insana idza hajaza makanan wa kharaja minal masjid fa innahu idza raja'a wa shalla fihi fa salatuhu batilah. Seseorang jika dia menghajiz, ambil posisi sebuah tempat di masjid, kemudian setelah itu dia keluar, kemudian masuk lagi, salat di tempat tadi yang sudah dia hajiz, ya, maka salatnya batal, salatnya tidak sah. Li'annahu qad ghasaba hadzal makan, dikarenakan dia telah melakukan ghasab, merampas hak tempat tersebut bagi orang lain. Nah, sebagaimana dibangun di atas, yakni mazhab Al-Hanabilah, salah satu di antara tempat yang menjadikan yakni tidak sahnya salat adalah yakni al-maghsub, tempat yang itu didapatkan dari merampas orang. Syekh Utsaimin mentarjih masalah ini bahwa ini sah tempatnya yang demikian tetap sah. Kenapa? Karena larangan ghasab ini tidak terkait khusus di dalam salat, berlaku ya dalam segala kondisi. Kemudian li'annahu laisa min haqqihi ay yakuna fihi wa qad sabaqahu ahadun ilaih. Ya, karena ya tidak ada hak ya bagi dia ya terkait dengan tempat tersebut karena sudah ya didahului oleh orang lain. Wal insanu innama yataqaddamu bi badanihi la bi sajadatihi aw min dhilihi aw 'asah. Seseorang yakni yataqaddam, mendahului orang lain, ya, itu bukan dengan sajadahnya, tidak pula dengan mingdil, ya, dengan sapu tangannya ataupun imamahnya atau asahu ataupun tongkatnya. Ya, bisa saja seorang mungkin dia sudah ya, atau seorang yang butuh tongkat untuk berjalan, ya, dia menaruh tongkatnya di situ. Atau kalau di masjid ini terkadang apa pakai apa? Meja, ya, taruh di situ. Dahulu ada sebagian thalabah, ya, ini sholat Jumat begitu, datangnya pagi, ya, pagi sekitar jam-jam 8 atau jam 9, ya, meletakkan meja. Dari pagi sudah diletakkan meja di shof pertama. Kemudian, ya, thalib ini tidur di belakang sana. Ya, sampai waktu mendekati ya pelaksanaan salat Jumat, kemudian setelah itu ambil posisi tempat tadi. Ya, jadi yang demikian tidak dibenarkan. Ya, kalau dia misalnya merasakan kelelahan karena mungkin dari pagi dia berusaha untuk menjalankan sunnah tadzkir ya di masjid, kemudian setelah membaca Quran ya merasakan lelah, tidur-tiduran, enggak masalah di situ. Ya, kemudian batal, dia keluar karena ada hajat untuk wudu, kemudian kembali ke tempat itu lagi. Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Sayyid Muhammad mengatakan, "Walakin idza kana al-insanu fil masjid" ووضع هذا وهو في المسجد lakin yajibu yuhibbu lakin yuhibbu ay yakuna fi makanin akhar yasma'u darsan aw yattaki 'an asy-syams wa nahwu dzalik fa hadza la ba'sa bih. Tapi ya, kalau seseorang dia tetap di masjid, dia meletakkan sesuatu dari tempat yang dia dapatkan, ya, dia tetap di masjid, tetapi dia ingin untuk mendengarkan pelajaran yang ada, misalnya ada dars, ada halaqah, ya, dia ingin untuk mendengarkan itu, ya, atau misalnya tempat yang diambil panas di situ, karena mungkin saja, ya, cahaya matahari masuk dalam keadaan misalnya masjid tersebut tidak berdinding, bisa seperti itu. Dia ambil posisi yang lain, ya, karena ada penghalang tadi, ada panas di tempat yang dia ambil tadi. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang semisalnya dari hal-hal yang lainnya, la ba'sa bih. Ya, maka tidak mengapa, kata saya tidak mengapa. Ya, beda dengan tadi, ya, ambil posisi tidur di belakang. Lihat sini. Bishar Allah yatakhattan nasa inda rujuihi ila makani, dengan syarat dia tidak melangkahi manusia, ya, ketika dia kembali ke tempat semula. Fa in kana yalzamu min rujuihi takhatti an-nas wajib alaihi ay yataqaddama ila makanihi idza hadahu as-saff alladhi yalihi li'alla yu'dhi an-nas. Kalau melazimkan dengan dia kembalinya ke tempat semula tersebut, ya, ketika dia hendak kembali mengharuskan melangkahi manusia, maka dia harus, ya, mengupayakan, ya, ditempuh ketika mendekati tempat tersebut yang saf berikutnya, alladzi yalih, ya, artinya jangan memaksakan diri untuk ke tempat semula yang berkonsekuensi melangkahi orang, ya, melangkahi pundak-pundak orang seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan penanya di sini, ya, hukum syar'i terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka seseorang terjatuh ke dalam keharaman dengan melakukan tindakan tersebut, ya, kecuali karena hal-hal sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, adapun seorang, ya, mengambil posisi kemudian keluar dari masjid, entah mungkin belanja ke pasar atau yang lainnya, ya, ke warung atau yang lainnya, kemudian setelah itu mendekati waktu sholat, ya, biasanya semisal ini seringnya sholat Jumat, ya, kemudian dia mengatakan saya sudah dari pagi mengambil posisi ini, maka yang demikian tidak boleh, dan dia, ya, melakukan sesuatu yang haram. Baik, kita kembali ke kitab. Kita sedang memasuki keterangan Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali tentang permasalahan al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Telah kita lewati keterangan yang lalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan unwan, tanda yang menunjukkan seorang itu sebagai ahlus sa'adah atau ahlus syakawah, ya, dengan amalannya, ya. Terlebih tentunya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada akhirnya. Ya, siapa yang menutup amalannya dengan amalan kebaikan, mati dalam keadaan khusnul khatimah, maka dia akan meraih kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, waliyadu billah, seorang yang meninggal di atas su'il khatimah, ya, akhir kehidupan yang jelek, ya, maka dia terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, halaman 30, wallahu a'ta al-mukallafina kudratan wa ikhtiyaran wa amarahum liyaf'alu at-ta'ata wa nahahum 'anil ma'siyah wa aqdarahum 'ala dzalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada al-mukallafin, al-mukallafin yang makhluk-makhluk yang terkena beban syariat, jin dan manusia, ya, yang mereka memiliki akal sehat, berakal balig, ini mukallaf. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kudratan wa ikhtiyaran, kemampuan dan ikhtiar, ini kehendak, ya, kehendak untuk bisa memilih berbuat atau tidak berbuat. Wa amarahum liyaf'alu ta'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mereka untuk mengerjakan ketaatan. Wa nahahum 'anil ma'siyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka dari perbuatan maksiat. Jadi Allah telah mengaruniakan kepada al-mukallafun, ya, makhluk-makhluk yang terkena beban syariat ini, kudratan wa ikhtiyaran, kehendak, yakni kudrah, kemampuan, wa ikhtiyaran, kehendak, pilihan, yang dengan dua perkara ini terwujud amalan, ya, dengan adanya kehendak dan adanya kemampuan terwujud dengannya amalan hamba. Kemudian wa aqdarahum ala dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala aqdarahum ala dzalik, memberikan kemampuan untuk melakukan itu, yakni untuk menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemampuan untuk itu. Baik. فَمَنْ فَعَلَ الطَّاعَةَ فَبِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَتِهِ ثُمَّ بِاجْتِهَادِهِ وَعَمَلِهِ وَكَسَبِهِ. Maka siapa yang melakukan ketaatan, فَبِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَتِهِ, pertama, tidaklah amalan ketaatan ini terjadi pada seorang hamba kecuali fadl, keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepadanya, hidayatul taufik, sebelumnya hidayatul irsyad wal bayan, untuk bisa dia mengetahui mana yang baik, mana yang merupakan ketaatan, mana yang merupakan takarrub, mana yang jelek, mana yang akan membawa kepada kesengsaraan dan dosa. Kemudian Allah berikan hidayatul taufik, yakni kecenderungan hati, kecondongan hati untuk mengikuti al-haq dan menjalankannya. Ini semua adalah keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita tahu, ya, bahwa bisanya kita melakukan suatu amalan kebaikan tidak lain yang pertama adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bijtihadihi wa amalihi wa kasabihi. Kemudian dengan adanya kesungguhan dari hamba tadi, adanya kesungguhan untuk bisa mewujudkan amalan wa amalihi, dan adanya upaya nyata dalam bentuk amalan wa kasabihi, dan usaha. Ya, jadi bukan hanya sekedar sudah punya keinginan kok, sudah punya niat. Ya. Apa yang dia niatkan harus didukung dengan kesungguhan. Adapun seandainya terjadi suatu penghalang yang Allah takdirkan ya untuk terjadi sehingga terhalang dia dari apa yang telah dia niatkan untuk diwujudkan dalam amalan, ya, maka dia meraih pahala bukan hanya sekedar niat, ya, pahala atas amalan itu. Ya, dikarenakan seandainya tidak ada penghalang tersebut, dia sungguh-sungguh akan mewujudkan apa yang telah dia niatkan tadi. Wa man fa'ala al-ma'siyah fa bi'adlillahi wa hikmatihi thumma bikasabihi. Dan barang siapa yang melakukan suatu kemaksiatan, fa bi'adlillah, maka ini terjadi dengan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hikmatihi, dan juga terjadi dengan hikmahnya. Thumma bikasabihi, kemudian dengan usaha dari si pelaku kemaksiatan tersebut. Jadi manusia damai ini, dia pelaku hakiki terhadap amalannya, baik amalan ketaatan yang dengan itu dia mendapatkan pahala, ataupun amalan kemaksiatan yang dengan itu dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Wal mukallafu min alamil insi wal jin huwal mas'ulu wa huwa al-musabu 'ala at-ta'ati wal mu'aqabu 'ala al-ma'siyah. Dan al-mukallaf, yani makhluk-makhluk yang terbebani syariat ini, perintah dan larangan, baik dari kalangan manusia maupun jin, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban, al-mas'ul. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban dengan amalan yang dia telah lakukan. Wa huwa al-musab 'ala ta'ati wal mu'aqabu 'ala al-ma'siyah. Dan dialah, yakni si pelaku amalan tadi, yang akan dapatkan thawab, pahala, balasan atas ketaatannya, dan akan dapatkan uqubah, hukuman atas kemaksiatannya. Jadi seorang yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang dia dapatkan sebagai buah dari amalan ketaatannya. Ya, sebagaimana seorang yang mendapatkan uqubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukuman itu dia dapatkan sebagai buah dari kemaksiatannya. Ya, dia tidak terkena hasil dari perbuatan orang lain. Ya. Apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari perbuatan dia. Kemudian لأن الله تبارك وتعالى كلفه وأعطاه وسائل يستطيع بها أن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taklif beban syariat kepadanya, ini berupa perintah ataupun larangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada hamba-hambanya, baik kalangan jin ataupun manusia, wasail, berbagai sarana untuk bisa menjalankan perintah dan larangan tersebut. Ya, yastati'u biha ayyaf 'ala ta'at, yang dengan wasail tersebut, wasilah-wasilah tadi, dia mampu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Wa yajtanibal ma'asi, dan untuk dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita ya hati yang dengannya bisa berpikir, ya mata yang dengannya bisa melihat kebenaran, telinga demikian juga. Ya, diberikan sarana-sarana ini. Ya, akan tapi sebagian manusia tidak mau untuk menggunakannya. Ya. Kemudian walam yakilhu ila aqlihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memasrahkan urusan hal yang demikian, yaitu beban taklif ini, ila aqlihi, kepada akalnya. Ya, untuk menghukumi ini baik, ini jelek, ini dicintai oleh Allah, ini dibenci, Allah tidak memasrahkan kepada akal-akal manusia. Bal anzala ala bani adama al-kutuba wa arsala ilaihimur rusula. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada bani Adam kitab-kitab, ya, baik yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan namanya ataupun yang tidak kita ketahui. Wa arsala ilaihimur rusul, dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para rasul. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan ala bani Adam, ya, karena kan keberadaan para rasul, para nabi itu dari bani Adam. Ya, adapun dari kalangan jin, maka yang ada adalah nadzir, ya, yakni pemberi peringatan. Kemudian wahayya ad-du'ata alladzina da'aw wa yad'una bi da'wati ar-rusul, dan Allah Subhanahu wa taala hayya'a, Allah Subhanahu wa taala persiapkan para dai yang mereka itu berdakwah, ya, menyeru manusia dengan dakwah para rasul, mengikuti apa yang didakwahkan oleh para rasul, sehingga tidak ada alasan untuk manusia mengatakan, ya, tidak diutus di tengah kami rasul-rasul. Ya, keberadaan para dai, para duat ilallah, mereka sebagai penerus para rasul, dikarenakan apa yang mereka serukan adalah apa yang diserukan oleh para rasul. Wa yubayyinu ma aradallahu minhum syar'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para duat sebagai orang-orang yang menjelaskan kepada manusia, linnas, ma aradallahu minhum syar'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala cintai dari mereka secara syariat. Sebagaimana diketahui, irada Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, apa yang disebutkan dengan irada syar'iyyah, ya, ini yang dimaksud, yani meliputi segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai dari hamba-Nya. Dan yang kedua yang disebutkan dengan iradah kauniyah, yang diistilahkan pula dengan masyiah, itu terkait dengan kehendak kauni, terkait dengan takdir, ya, yang pasti terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan iradah kauniyah, ya. Dan tidaklah melazimkan bahwa apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah, dengan takdirnya itu dicintai oleh Allah. Terkadang dicintai, terkadang sesuatu yang tidak Allah cintai. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ada pertanyaan sebelum lanjut. Apa mengumandangkan azan antara dinadakan atau tidak dinadakan yang permasalahan khilaful ulama? Wallahu a'lam. Dari yang kami ketahui tentang nasihat para masyayikh, baik yang di Saudi ataupun yang lainnya, bahwa azan ini tidak dilagu-lagukan, ya, sehingga akhirnya keluar dari tujuan azan itu sendiri. Ya. Nah, sebagian muazin terpaku dengan lagu tertentu sampai tidak hampir tidak terbedakan antara azan dengan menyanyi. Atau ada nada-nada tertentu. Ya. Sebagian muazin sampai memiliki 7 atau 9 model azan. Ya, seperti itu. Allahu musta'an. Ya. Sehingga akhirnya orang tidak lagi mementingkan makna azan itu sendiri, ya, terpaku dengan lagunya yang wah masya Allah azannya bagus, ya, misalnya itu. Baik. Allahu a'lam. Bahkan Ustaz Abu Abdillah Sarbini cerita, ya, masa awal-awal Al-Hajuri, ya, itu menguji salah seorang muazin di Dammaj yang azannya itu lurus. Ada hal sunnah, artinya yang seperti ini yang sunnah itu. Ya, bukan yang dilenggokkan ke sana kemari. Baik. Ini bukan berdalil dengan Al-Hajuri, ya. Ini hanya sekedar tambahan persaksian. Ya, bukan sebagai dasar nasihat para ulama baik yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah, ya, maupun di tempat yang lainnya yang mereka itu ulama. Baik. Selanjutnya, beliau Syekh Zaid Al-Madkhali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mungdzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mubasysyirin wa mungdzirin, yang mereka ini bertugas untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar jangan sampai nanti manusia memiliki hujjah untuk membela kesatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Maknanya dengan diutusnya para rasul tersebut, ya, maka tertutup alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa kami tersesat karena tidak ada yang membimbing. Para rasul Allah utus untuk memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat, yang mengikuti bimbingan para rasul tersebut, dan memberikan peringatan. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan iradah kauniyahnya pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Hakiman, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Allah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kita berhenti. Bersamaan dengan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Bergandengnya dua nama ini semakin menunjukkan akan kemaha terpujian, kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan manusia. Manusia selanjutnya. Baik. Nyala semua. Fahadallahu ahla sunnati wal jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Fa'amanu bil qada'i wal qadari. Sehingga mereka beriman dengan qada dan qadar Allah. Wa annal umura kullaha qad faragha minha. Wa mereka beriman seluruh urusan yang ada itu telah selesai penulisannya. Hatta dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara. Telah selesai urusannya hingga ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlun nar masuk ke dalam neraka. Mereka beriman dengan yang demikian. Walakin la yajuzu li ahadin an yakul. Akan tapi, ya, dengan keimanan kepada takdir ini, tidak boleh bagi seorang untuk berkata nattakilu ala ma kutiba. Ya, kita bersandar saja kepada apa yang telah dituliskan. Dengan alasan enggak usaha juga nanti tetap sampai kepada yang ditakdirkan. Tidak demikian. Au yakula fimal amal. Ya, untuk apa berbuat? Madama wal amru qad faraga minhu. Selama urusannya itu sudah selesai, ya, maka tentu akan sampai kepada apa yang telah dituliskan tersebut. Kata Syekh, hadza la yajuz. Ucapan yang demikian tidak boleh. Ya. Jadi seorang tidak boleh berkata demikian li anna sahabata radhiyallahu anhum lamma sa'alu 'anil 'amali. Karena para sahabat ketika mereka bertanya tentang amalan, apa fungsi amalan itu? Kalau seluruh perkara sudah ditakdirkan, ya, yang ditetapkan sebagai ahlu jannah akan masuk ke dalam jannah, yang ditetapkan sebagai ahlu nar akan masuk ke dalam neraka. Mereka para sahabat bertanya tentang amalan, apa fungsi amalan? Akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bittariqi sawi fi hadzal bab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka tentang jalan yang lurus, at-tariq as-sawi, dalam permasalahan ini. Fasalakuhu, sehingga mereka pun menempuhnya. Wajaddu wajtahadu, dan mereka pun demikian bersemangat di dalam menempuh jalan tersebut. Wajtahadu, dan mereka bersungguh-sungguh. Fi salihil a'mal, di dalam menempuh amalan salih. Fakana salihul a'mali unwanan lis-sa'adati wa sayyi'ul a'mali wa qabihuha unwanan lis-syaqawah wal 'iyadz billah. Maka amalan yang salih merupakan unwan alamat, tanda baik kebahagiaan seorang, dan sebaliknya amalan yang sayyi, yang qabih, amalan yang jelek, amalan yang buruk yang dilakukan oleh seorang, ini amalan kemaksiatan, itu merupakan tanda akan kesengsaraan seseorang, yakni dia akan masuk ke negeri kesengsaraan, waliyadu billah. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ya, segala sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu ada sebabnya, ada sebab-sebabnya, yakni amalan yang akan menyampaikan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Atas dasar itu ya, sebagaimana tentunya seorang ketika berbicara tentang permasalahan dunia ya, dia mengaitkan antara akibat dengan sebab ya, maka demikian juga urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya akibat, hasil, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada hasil tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.